melindungi rakyat. Ada serangan, dilindungi tanpa pengetahuan si rakyat. Ya. Oleh karena itu, jika pemimpin kita, raja kita, presiden kita melakukan kebijakan yang kita enggak habis pikir apa maksudnya, itu biarin saja. Biarin saja. Karena pemimpin itu mempunyai rahasia. Gitu. Kalau seluruh kebijakan itu harus diketahui oleh rakyat, hikmah-hikmahnya dan seterusnya, maka tidak ada rahasia pemimpin. Nabi punya rahasia. Nabi punya rahasia. Dan rahasia itu tidak beliau paparkan kepada para sahabat di saat para sahabat merasa aneh. Gitu. Merasa aneh. Bahkan Umar sampai bergetar dan mengatakan, bukankah engkau Nabi, bukankah engkau Rasul, bukankah engkau telah mengatakan bahwa engkau bermimpi masuk ke Mekah? Kenapa kita sebentar lagi masuk Mekah, kemudian dihalangi oleh Abu Sufyan? Kenapa kita balik lagi? Kenapa kita tidak perang saja? Bukankah mereka kafir? Kalau mati mereka masuk neraka. Bukankah kita beriman? Kalau kita mati, surga. Ini ucapan yang hak, ucapan Umar memang betul itu. Ya, beliau adalah Nabi, beliau telah bilang bermimpi masuk Mekah dengan mencukur rambut. Tahajud berarti sukses melakukan haji umrah. Ya? Dan ketika perang memang dijamin surga, mereka Abu Sufyan dan bala tentaranya perang neraka. Ya? Betul semua ucapan Umar dan Nabi tidak menyalahkan Umar. Nabi punya rahasia. Yang rahasia itu tidak dibeberkan oleh beliau hari itu. Karena memang namanya juga rahasia. Ya? Kalau dibeberkan, ya namanya omongan. Sampai ke Umar, sampai ke ini, sampai ke ini, sampai akhirnya sampai ke musuh. Kan gitu. Ya, nah, tidak sampai setahun, para sahabat baru menyadari ternyata keputusan Nabi sangat tepat. Balik lagi ke Madinah, tidak jadi masuk ke Mekah. Seperti kalah gitu. Bahkan menandatangani, menyetujui perjanjian yang sangat tidak adil, berat sebelah. Kalau ada orang Mekah membelot ke Islam, ke Madinah, harus dikembalikan. Kalau ada penduduk Madinah membelot ke Mekah, tidak perlu dikembalikan. Ya, disetujui oleh Nabi, ditandatangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan akhirnya tak. Ya, atau Abu Jandal, di mana Abu Jandal ingin bersama Nabi, ingin kembali, ingin ke Madinah bersama kaum muslimin, ditolak oleh Nabi. Kami sudah mengadakan perjanjian bahwa siapapun penduduk Mekah yang ingin ke Madinah atau masuk Islam dan seterusnya tidak boleh kami terima, maka ditolak. Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pemandangan yang luar biasa bagi sebagian orang. Aneh, sangat aneh ada orang masuk Islam mau ikut ke Madinah ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sudah menandatangani perjanjian dengan orang kafir. Ya, tapi akibat dari itu kita tahu semua, itu yang baca sirah tentu tahu. Ternyata gigi jari Abu Sufyan dan Nabi semakin harum namanya, bahkan semakin kuat. Karena apa? Karena Abu Jandal ini tidak mau kembali lagi ke Mekah, tapi tiba tinggal di satu tempat. Nah, di tempat itulah orang-orang Mekah yang ingin ke Madinah kumpul di situ. Ketika ada orang Mekah yang lewat ke situ, langsung dirampok, langsung dibunuh, tambah kuat. Ya, langsung diambil hartanya, karena memang situasinya seperti ini. Menyalahkan Nabi tentu tidak bisa. Abu Sufyan tidak mungkin menyalahkan Nabi. Nabi menolak mereka, tetapi merupakan penambahan kekuatan bagi kaum muslimin, memperlemah kaum kafir. Ini dianggap. Ya. Maka orang Hizbiyyin, Harokiyyin tidak paham siasat seperti ini. Maka ketika Syekh Al-Albani menasihati kepada pemuda-pemuda Palestina, penduduk Palestina, untuk segera meninggalkan Palestina, jauhi Yahudi, hijrah ke negeri muslim. Ya, dan waktu itu Saudi sudah siap menerima, beberapa negeri muslim siap menerima. Ini ditolak oleh kaum Hizbiyyin, Harokiyyin, dengan mencaci maki Syekh Al-Albani dengan beberapa ulama. Padahal ini biasa. Ini biasa. Kalau Syekh Al-Albani, fatwa Syekh Al-Albani ini dituruti oleh kaum muslimin Palestina, mereka berbondong-bondong meninggalkan Palestina, apa yang terjadi? menangis seluruh kaum muslimin tentunya kan. Melihat kaum muslimin meninggalkan negerinya sendiri ya untuk diberikan kepada al-Yahud, kan ini mendorong persatuan kaum muslimin. Ya, dan lebih menunjukkan betapa biadabnya Yahudi. Ya, tapi yang tak seperti ini, para ulama tolong. Anak-anak muda kaum muslimin harokiin, lihat luarnya saja pokoknya harus menang. Ya, harus sekarang menang. Enggak bisa pakai senjata ya, batulah apalah ketapelah. Ya, memaksakan diri. Ya, memaksakan diri. Bagaimana anak-anak muda hari ini di negeri kita yang memaksakan diri. Ya, yang penting perang, yang penting mereka celaka dan seterusnya, padahal tidak ada keuntungan bagi kaum muslimin.